Sekarang ada pasangan Agung dan Mika, suami istri yang akan membawa genre musik lain di Rising Star Indonesia. Halo, nama saya Agung. Halo, nama saya Mika. Dan kami adalah... Agung dan... Mika. Kami udah menjadi suami istri udah 11 tahun. Setelah menikah ya akhirnya bikin band bareng. Dan ini alasan kami ikutan Rising Star ini, karena kami melihat ini ajang yang genre-nya bisa masuk semua genre. Karena aku ngeliat, oh kayaknya nge-rap nih masuk nih di Rising Star. Itu yang bikin aku pengen ikutan gitu sih. Harapan kami di room audition ini, kami lolos tahap berikutnya dan melebihi popularitas dari salah satu expert di Rising Star. Coba tebak siapa? Anang sama Santi ya. Here we come, Mas Anang! Halo. Gue tahu ini mah. Halo bro. Sehat? Alhamdulillah. Real. Jadi sekarang berdua? Berdua sama istri sekarang bro. Udah beristri. Udah beristri. Salah ya? Ini. Mungkin kita punya pas belum beristri ya? Iya dulu ini nge-rapnya jago nih. Apa nama grupnya? Gak ada namanya. Gak ada namanya? Gak ada namanya. Jadi kalau dipanggil suami apa istri, dong? Soalnya jadi namanya Agung sama Mika aja. Oke. Okay. Lagu sendiri? Gak, bawain Billionaire, Bruno Mars. Okay. I wanna be a billionaire. Yes. So freaking bad. What's up? Boy, I love the things I never had. What's up? I wanna be on a cover of Forbes magazine. What? Smiling next to Oprah and the Queen. What's up, Oprah? Oh, every time I close my eyes. What you see, bro? I see my name in shining light. What else? Steven City every night. Yeah. Oh, I swear. For what? The world better prepare. Yeah. For when I'm a billionaire. Yeah, I will have a soul like Oprah. I will be the host of everyday Christmas. Keep driving your business. Also cap a million in the air just for the heck of it. But keep the fire 20 tens of days completely. Apakah Rising Star beruntung atau tidak? Artinya bahwa kamu sangat luar biasa. Aku gak bisa melihat ada celah buruk dari kemampuan ini. Ada yang mau diomongin, ngomong deh. Gue udah mau. Jadi begini. Mas Agung, yeah. Dari tahun berapa udah nge-rap? Udah sekitar tahun 2000-an lah aku udah nge-rap. Cuman kalau nge-rap dulu udah nge-band mah dari SMA udah mulai nge-rap. Manggung, aktif, terus udah gitu berhenti, nikah dulu. Punya anak dulu. Nikah dulu, terus udah gitu ngelihat Rising Star, ini aja yang bisa nerima semua genre. Makanya saya interest. Oh lebar ya, umurnya lebar, semuanya lebar. Genrenya juga lebar. Genrenya bebas. Genrenya bebas. Bisa genrenya bebas, bisa milih lagu sendiri. Kayaknya ini aja yang tepat buat orang-orang ya selain saya juga. Buat genre yang lain bisa masuk ke Rising Star ini. Ya aku sih nikmatin banget, ya ketahuan udah lama gitu, udah lama dan cintain banget rapnya karena bisa nyampe ke kita semua, walaupun aku bukan ahlinya di nge-rap tapi aku bisa nikmatin karena gak sembarangan nge-rap tuh gak sembarangan, komunikasinya juga harus tetap lewat hati. Mas Agung ada lagu yang udah sempet diciptain gak? Maksudnya Mas Agung bikin sendiri tanpa lagu orang gitu, gue pengen denger dong. Boleh kalau aku bilang kita harus tahu. Boleh. Beatnya kayak apa? Dek, kita, dek. Itu. sahabat. Kau diam terpaku membisu ragu, walau ada di sekitarmu tertawa dan melucu. Sepertinya ada yang sedang mengusik hatimu. Guna kelana kini menghias di tabir matamu. Aku tahu ini mungkin bukan masalahku, tapi apa salahnya aku pun boleh tahu. Karena aku di sini selalu siap membantu untukmu. Gue seneng banget rap nih kalau nyampein sesuatu. Nah, kamu mau ngomongin apa tuh kayaknya lebih enak didengar dan lebih nyampe gitu. Dan rasanya tuh gak menghakimi. Eh jangan lupa loh deh nyanyinya. Saya, iya. Dua-duanya. Gue gak tau nih. Dua-duanya kan nyanyi. Dari semua konsen kayak nge-rap. Aku mau ngasih tahu. Jadi Gungs ini dulu, dari dulu memang nge-rap. Tapi dia terjun di industri ini sebelum ada ajang kayak begini gitu. Sebelum ada ajang apa istilahnya mencari bakat. Gitu. Jadi waktu itu memang industrinya belum mendukung. Kayaknya pasti masuk sekarang. Enggak waktu industrinya kan kamu bisa. Bukan, waktu itu industrinya lagi enggak kesana waktu itu. Sekarang kesana. Iya. Yeah. Yeah. Sekarang dua ini yang benar udah. Ini waktunya. Oke. Okay. Amin. Saya yes. You, apa kita berempat aja produserin dia? Saya yes. Judika yes. Ariel? Ya. Yeah. Yeah, Mas Anang. Yes. Ini Mas Anang belum. Empat, yes, buat mau produserin. Tunggu. Aku mau produserin. Wuhuuu! Tapi kalau gak mau, aku gak yes. Oh iya, siap. Siap, Mas. Ini aku ketok palunya ya, Mas Anang produserin. Siap. Ya, yes. Oke. Okay. Selamat. Thank you. Selamat ya. Sami-sami. Kalau kehilangan arah di produser, datang ke saya. Loh, katanya kamu ya. Aku sudah mau, kan belum dijawab. Iya apa enggak? Ya, sama-sama. Eh, salah jalan. Rapper juga ada ininya dong. Ada. Hai semuanya, saya Judika. Pasti udah gak sabaran lihat video seru selanjutnya kan? Jangan lupa untuk subscribe Rising Star Indonesia di sini dan klik see more untuk melihat video-video seru lainnya. Kalian bisa komen, like, dan juga share video-video yang seru yang kalian suka di sosial media kalian. Ingat, only a star will rise.